الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Beliau menyebutkan hadis Sahih Muslim, dan setelah Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis-hadis Rafdi Abil Qais, beliau menyebutkan hadis kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala ke negeri Yaman. Allah rahimahullah ta'ala Abdul Rahman Al-Imam Muslim masmuh Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim, namanya Muslim, Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Abu Husain An-Naisaburi rahimahullah ta'ala. Al-Hamdasana Abu Bakar Ibn Abi Shaybah wa Abu Qurayb wa Ishaq Ibn Ibrahim. Abu Bakar Ibn Abi Shaybah Masmuh Abdullah bin Muhammad Ibn Ibrahim Abdul Rahman Abu Qurayb Masmuh Ubaidur Rahman. Siapa yang jawab? Abu Bakar Abdul Muhammad Ibn Ana Jami'an Salasa'an Waqih Waqih bin Jarrah Qala Abu Bakr Haddathana Waqih An Zakariya bin Ishaq Qala Haddathan Yahya bin Abdullah Ibn Sayfi An Abi Ma'bad bin Abbas An Mu'ad bin Jabal Qala Abu Bakr Rubbana Qala Waqih Ali bin Abbas anna Mu'adan qala riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari tiga orang guru kita Abu Bakar Ibn Abi Shaybah Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim dan riwayat yang kedua riwayat Abi Qurayb Muhammad Ibn Ala dan riwayat ketiga riwayat Ishaq Ibn Ibrahim dan semuanya bahkan dari Waqi' Ibn Jafar dan riwayat yang disebutkan adalah riwayat Abi Bakar Ibn Abi Shaybah dan riwayat Abi Bakar Ibn Abi Shaybah pun dengan dua riwayat yang berbeda. Kalau yang pertama Ali bin Abbas Al-Mu'ad bin Jabal berarti hadis Mu'ad bin Jabal dan riwayat yang kedua Ali bin Abbas Anna Mu'adah hadis Ibn Abbas menukil kisah Mu'ad Ibn Jabal. Atau dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu beliau mengatakan la'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mataqal innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus beliau ke negeri Yaman. Dan ketika berangkat beliau berkata, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok orang, sebuah kaum min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab, al-Yahud wa Nasara. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka jika kamu atau jika kamu berarti mereka, seru mereka agar mereka mengikrarkan syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan ayat yang lainnya, ila ibadatillahi azza wa jal. Fa'inhum atau kali dalik, dan seandainya mereka telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, maka fa'alimhum, beritahukan kepada mereka, anna Allah taraba alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla, bahwasanya Allah telah mewajibkan terhadap mereka salat yang lima waktu di setiap hari dan malam. Fa'inhum atau kali dalik, dan seandainya mereka mentaatimu dengan hal tersebut, itu melaksanakan sholat yang lima waktu setiap hari dan malamnya, ta'alimhum, maka beritahukan kepada mereka, anna Allah taraba alaihim sadaqatan tukhadu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka sadaqah, itu zakat, yang mana zakat diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Dan min agniyaihim, dan juga fuqaraihim, dhamirhimnya, sebagian berpendapat bahwasanya kembali kepada ahlu dhalikal balad, penduduk negeri tersebut yang mendapatkan padanya orang kaya yang wajib menaikkan zakat. Sebagian mengembangkan umumnya kepada umum kaum muslimin, diambil dari orang kaya dari kalangan muslimin dan disalurkan kepada orang fakir dari kalangan mereka, sekalipun dari luar daerah orang agniya tersebut. Dan kalau pendapat yang pertama, berarti kalau zakat yang disalurkan di negeri orang-orang yang menaikkan zakat dan tidak dipindahkan ke negeri yang lainnya. Berbeda kalau mengembalikan bumi kepada umum kaum muslimin, maka diperbolehkan memindahkan zakat di suatu tempat dan disalurkan kepada fuqara tempat yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW, fa'inu ma'atau kalidari, seandainya mereka telah mentaatimu, itu melaksanakan dan menaikkan zakat, fa'iyyaka wa karaim amwalihim, hati-hati engkau, jangan sampai engkau mengambil harta yang terbaik yang mereka miliki, terutama kalau zakatnya berupa hewan ternak. Jangan mengambil yang paling besar, paling bagus, karena hal tersebut akan merugikan pemilik harta. Jangan mengambil yang paling gemuk dan yang paling bagus, ini merugikan pemilik harta, dan itu merupakan suatu kedzaliman dari petugas zakat. Dan sebagaimana mereka tidak diperbolehkan mengambil yang paling jelek dari harta yang ada, petugas zakat itu mengambil yang pertengahan, tidak yang paling bagus, sebenarnya tidak yang paling jelek. Dan kalau paling bagus akan merugikan pemilik harta, dan kalau mengambil yang paling jelek akan merugikan mustahik zakat, fuqara dan masakin. Kecuali kalau pemiliknya rela dari dirinya untuk melakukan yang terbaik dari harta yang dia miliki, maka diterima. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Mu'adz bin Jabal, wattaqi da'watal madzlum, hati-hati engkau dengan doa orang yang terzalimi. Kenapa? Fa'innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena orang yang terzalimi doanya itu tidak ada penghalang-halang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya doanya la turad, doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah di antaranya tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Mu'adz bin Jabal termasuk dari fuqaha as-sahabah, ulama sahabah, sehingga beliau dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di negeri Yaman. Dan ketika beliau berangkat, setelah itu beliau tidak berjumpa lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika hajatul wada beliau tidak ikut hajatul wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dua sahabat yang lainnya yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam negeri Yaman adalah Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya, ini keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Dan juga dari sini kita bisa mengambil faedah yang lainnya yang berkaitan dengan ad-da'wah dan juga at-ta'lim. Kita menyampaikan ilmu dan menyeru manusia itu menyampaikan al-aham wal-aham dari yang terpenting. Kemudian ya berikutnya. Sini Nabi Sallam memberikan petunjuk kepada Mu'adz ketika berdakwah hendaklah menjadikan awal dakwahnya ila ibadatillah. Riwayat kita ila syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Menyeru mereka agar mengikrarkan kalimat tauhid. Mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dan ini merupakan inti ajaran Islam. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah seorang menjadi muslim. Setelah sebelum jadi kafir. Dan apapun yang dia lakukan, kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka dia bukan seorang muslim. Kalimat tauhid itu kalimat yang paling pokok. Dan dakwah yang paling utama, yang merupakan inti dakwah seluruh rasul. Bukan hanya dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam saja. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa ijtanibu taghut. Allah telah mengutus kepada setiap umat itu utusannya, itu Rasulnya. Dan dakwah Rasul sebenarnya beribadah kepada Allah dan tinggalkanlah kalian peribadahan kepada Qabla. Pada sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan mumayizat dakwah di sunnah wal jamaah. Termasuk kelebihan dakwah di sunnah wal jamaah. Dimanapun kita dapatkan dakwah di sunnah wal jamaah, kita dapatkan da'i dan mu'allim ahli sunnah wal jamaah, pasti kita akan mendapatkan dia itu akan menitikberatkan dakwahnya kepada tauhid, menyeru manusia agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan dakwah-dakwah yang lainnya, dakwah-dakwah hizbiyah, dakwah ikhwan muslimin, atau jamaat tabligh, atau yang semisal mereka. Mereka tidak mendikberatkan dakwahnya kepada masalah tauhid. Dahal tauhid merupakan pokok dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan pokok dakwah seluruh rasul. Nah, karena itu kita pun sebagai seorang talibul ilm, sebagai seorang sunni harus memberikan perhatian yang besar dengan masalah tauhid. Mempelajari akidah awal. Jadi akidah maksud dalamnya masalah tauhid. Dan juga kita bisa faedah yang lainnya. Setelah seseorang mempelajari tauhid, pelajari akidah yang benar, dan dia pun mempelajari bagaimana salat yang benar. Dan dengan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan sudah kita lihat di al-jam'u sahih mimma laysa fi sahihain. Hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang masuk Islam mengikrarkan kalimat tauhid, maka yang pertama kali diajarkan kepadanya adalah as-shalah, bagaimana salat yang benar. Salat itu perkara yang sangat penting. Begitu pula perkara yang hendaknya kita ajarkan kepada putra-putri kita, keluarga kita. Ajarkan kepada mereka sholat dan biasakan mereka sholat sejak berumur 7 tahun. Muru auladakum bisholat wa hum abna'u sab'i. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Kemudian juga Jadi yang lainnya berkaitan dengan az-zakat. Zakat itu adalah mengambil sebagian harta dari harta orang kaya. Itu kewajiban mereka. Kewajiban mereka untuk menaikkan zakat, untuk menyalurkan atau mengambil dari sebagian hartanya, yaitu hanya sedikit dari hartanya yang dia keluarkan dibandingkan dengan harta yang dia miliki, kemudian disalurkan kepada mustahiknya. Kata mustahiknya adalah fuqara. Dan seandainya orang yang wajib zakat tidak mau menaikkan zakat, maka merupakan hak seorang imam untuk mengambilnya dengan paksa, bahkan untuk memeranginya. Seperti yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ketika Nabi SAW wafat dan beliau dijadikan khalifah, beliau mendapatkan sebagian orang tidak mau menunaikan zakatnya. Tidak mau menunaikan zakatnya. Imma inada dan imma bukhlan. Sebagiannya ta'awwal. Ambil ta'wil dari ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum. Katanya ayat ini khitabnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambillah wahai Rasul dari sebagian harta mereka. Bagi pensuci untuk harta mereka. Katanya ini khitabnya untuk Rasul. Apa urusannya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Maka Abu Bakar ketika mendapatkan orang-orang seperti itu yang tidak menaikkan zakat, beliau memeranginya. Walaupun awalnya seperti Umar ragu-ragu dengan tersebut, tetapi setelah itu beliau dan para sahabat semuanya dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang yang tidak menaikkan zakat. Ini semuanya menunjukkan ahamiyah az-zakat. Dan juga faedah yang lainnya tentang keadilan yang ditegakkan oleh ajaran Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Keadilan benar-benar dijunjung dalam ajaran Islam. Dalam semua perkara. Kita diperintahkan untuk berbuat adil. Faqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Bahkan sampai terhadap anak-anak kita. Nabi SAW ketika mendapatkan dari sebagian sahabatnya, kisahnya berkaitan dengan kisah orang tua Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika memberi sebagian putranya pemberian dan tidak memberi yang lain. Dan sahabat tersebut datang kepada Nabi SAW untuk mempersaksikan pemberian kepada putranya tersebut. Maka Nabi SAW bertanya, aku wa auladikum nahaltumuh. Kata Nabi SAW, apakah semua anak-anakmu kamu beri pemberian dengan pemberian seperti ini? Nah, ketika diberitahukan bahwasanya beliau tidak memberi semua putranya, hanya Nu'man saja yang beliau beri, bahkan Nabi SAW mengatakan, la tushidni ala zawd, jangan engkau persaksikan kepadaku ketidakadilan. Dan yang lain dia berkatakan, i'dilu baina auladikum, berbuat adilah di antara anak-anak kalian. Keadilan merupakan perkara yang sangat penting. Dan juga di hari ini kita bisa mempelajari yang lain, yaitu tentang bahaya kita berbuat zalim terhadap orang lain. Yang kezaliman, madzamah itu ada perhitungannya. Kelak pada hari kiamat. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Man kana 'indahu madzamatun li akhihi, falyatahallal minhu al-yawm." Dan siapa yang memiliki urusan kezaliman terhadap saudaranya, maka mintalah maaf, mintalah dibebaskan dari kesan tersebut ketika di dunia, sebelum datang hari yang tidak bermanfaat baginya emas, tidak pula perak. Yang mana yang bermanfaat pada tersebut adalah amalan soleh, yang ada hanyalah pahala atau dosa. Kalau kita berbuat zalim, imma pahala kita berikan kepada orang kita zalim sampai terpenuhi atau terbalas kezaliman tersebut, atau jika kita tidak memiliki amalan soleh, maka dosa orang tersebut akan kita tanggung sesuai dengan kadar mabahnya, kezalimannya. itu sudah pasti. Khabar kan dari sahih orang yang tadi kita sebutkan. Di sini sahih. Dan di sini juga ada bahaya yang lainnya yang akan kita dapatkan bukan hanya di akhirat saja, sampai di dunia. Itu da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Kata Nabi, fa'inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Doa orang yang terendah, doa orang yang terzalimi itu la yurad, mustajab. Doa yang terzalimi itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita berbuat baik terhadap seorang, kemudian orang tersebut berdoa kejelekan untuk kita. Karena doanya pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita lihat kisah Sa'id ibn Zaid dan Sa'ad ibn Abi Waqqas dan kisah-kisah yang lainnya. Bagaimana Allah kabulkan langsung doa orang-orang yang terzalimi. Maka hanya kita berhati-hati. Berhati-hati, jangan sampai kita mendzalimi seseorang. Nah, baca riwayat yang lainnya, qala haddatsana an Nabi Umar, Ibn Abi Umar wa Muhammad ibn Yahya. Ibn Abi Umar al-Adni. Qala haddatsana Bishr ibn Sari, qala haddatsana Zakari ibn Ishaq. Qala haddatsana Abd ibn Humayd. قال أخبرنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معادا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث واكي. قال وحدثنا أمي بن بسطار العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا رو وهو ابن القاسم عن إسماعيل ابن أمية عن يحيى بن أبي بن صيف عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب وليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا هم أطعوا بها فخذ منهم وتوقي كرائم أموالهم. Ini hadis Ibn Abbas dan sebagiannya di riwayat-riwayat pertama Ibn Abbas dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Tindak ini Udin Syamsuddin oleh Barik Fikum. Siapa yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman untuk berdakwah? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala hasan. Kami tambah oleh Barik Fikum. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika berdakwah mendakwahi penduduk negeri Yaman? Apa yang hendaknya didahulukan? Jadi yang pertama yang diserukan adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdah, mengikrarkan dua kalimat syahadat, syahadati Allah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat, setelah itu menegakkan zakat. Hasan. Kami amal setelahnya. Abu Syafiq, Allah ibarik fi. Nabi SAW memberikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengambil harta zakat. Bagaimana hendaknya seorang petugas mengambil zakat? Nah, tidak boleh mengambil yang paling baik. Iyaka wa karaim amwali, hati-hati engkau ya Mu'adz dengan harta terbaik mereka. Mengambil misalnya zakat di belakang kambing, jangan mengambil kambing yang paling besar, paling bagus. Bagaimana tidak mengambil yang paling jelek? Kenapa kalau mengambil yang paling bagus merugikan pemilik harta, dan kalau mengambil yang paling jelek merugikan mustahik zakat, orang yang berhak mendapatkan zakat? Mengambil yang pertengahan, kecuali kalau pemilik zakatnya, pemilik hartanya rela untuk memberikan yang terbaik, maka diterima. Abu Rahri, amin berkikum. Bagaimana keadaan doa orang yang terbolim? Hasan, doa orang terbolim tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dakwah terbolim berat, tidak tertolak, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berlaku umum sampai seandainya dibolimi orang kafir pun, jika berdoa akan dikabulkan doanya, terlebih lagi kalau orang muslim, lebih lagi kalau yang dibolim adalah seorang dari wali min awliya ilai azawajal, dari kalangan orang-orang soleh, seperti kisah Sa'ad ibn Waqqas dan Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhum, dua sahabat yang mulia yang telah dijamin oleh Nabi SAW dengan surga. Jika dizalimi, dituduh tidak berbuat adil, dan sampai dituduh saat tidak bisa sholat dengan baik dan tidak pernah ikut berjihad sama pasukan yang dia utus, dan Sa'id bin Zaid dituduh mengambil harta milik seorang wanita Arwa, dan keadaan beliau tidak tersebut, kemudian keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kabulkan doanya. Dan banyak kisah-kisah doa mabrur, doa yang terzalimi dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma makna la ilaha illallah? Ahsanta, ma'buda bihaqin illallah. Abdullah, aina Allah? Anu ala setawa. Kam arkan Islam? Ada masih dakwah kufar rahmah bainah. Tapi mana nama Muhammad Rasulullah? Ta'atuhu ima amal atasdiquhu ima akhbar ajtinabu ma'anhu naha wa zajar wa la yu'badallah illa bima syara'ah. Apa dia? Muhammad Rasulullah ta'atuhu fima amar, mentaati perintah-perintahnya, tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan berita-beritanya yang dibawa oleh Nabi SAW, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, dan menjauhi larang-larangannya, wala yu'badallah illa bima syara'ah, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Siapa ini? Ubaidullah. Mal Islam. Apa itu Islam? Taqwa. Kalau al-Islam, al-istislamu lillahi at-tauhidi yadu wa'atu apa? Abdul Rahman. Yeah. al-iman huwa nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amal bil jawal arkan yazidu bi ta'i qusu bil ma'siyah. Kita cukupkan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.